Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala faqal wal-idafatu ala salasati aqsam. Idafah terbagi menjadi tiga macam, tiga jenis. Minha diantaranya ma yuqaddaru bin lam. Di antaranya ada yang ditakdirkan dengan lam. Wahwal aksaru, ini yang paling banyak. Nahu gulamu Zaidin, maksudnya gulamun li Zaidin. Wasaubu Bakrin, maksudnya saubun li Bakrin. Wa ma asbah darik, dan yang semisalnya. Wa minha ma yuqaddaru bi min, di antaranya ada yang ditakdirkan dengan min. Wa dzalika katsirun, ini juga banyak. Contoh saubun, saubu khazin, itu maknanya saubun min khazin, sutra. Babu sajin, babun min saj, pintu dari kayu. Wa khatamun, wa khatamu hadidin, cincin min hadid, khatamun min hadid, itu maknanya. Wa yajuz bi hadha an-naw'i nasbul mudhaf ilayhi ala tamyiz kama taqaddama. Dan pada yang jenis ini, ya barakallahu fikum, jenis ini yang diperkirakan mengandung makna min, kalau dia maknanya min, itu ya boleh menasabkan mudhaf ilaihi sebagai tamyiz, tapi khusus pada mudhaf yang maknanya min, bukan yang maknanya lam. Ya. Boleh mudhafun ilaihi jadi bukan majrur tapi mansub tamyiz. Kama taqaddama fi babih, sebagaimana telah berlalu pembahasannya di bab tamyiz. Wa yajuzu raf'uhu ala annahu tabi'un lil mudhaf. Boleh juga marfu dirafakan sebagai tabi. Ya, saubun khazzun, babun sajun. Wa minha ma yuqaddaru bi fi lakinnahu qalilun. Ya, ini juga ada di antaranya. Yang ketiga, pembagian dari idafah yang dia ditakdirkan dengan fi dzarfiyah tapi qalil. Bal makrulain. Yusahibani sijin. Ya. Afwan. Enggak kelihatan. Ya sahibas sijin. Ya sahibas sijin. Ya. Ya sahibas fi sijin gitu. Baik, sudah bagiannya dipahami? Eh, tafadhal dibaca di sini syarahnya. Siapa yang mau baca hari ini? Ah, Ihsan aja sendiri. Baik, Ihsan, tafadhal Ihsan. Yaqdiru yuqaddar. Wa ma awhama ma'na fi. Ayo dulu. Ya, al-murad bil idafah huna, yang dimaksud dengan idafah di sini idafah maknawiyah, bukan idafah lafdhiyah. Ya, idafah maknawiyah, idafah secara maknawi. Secara lafaz sudah dibahas sebelumnya. Wa 'urifa inhisaruha bil aqsami ats-tsalatsati bil istiqra. Dan diketahui pembatasan dari idafah ini dalam jenis-jenis yang tiga ini berdasarkan apa? Berdasarkan istiqra. Penelitian. Ya. Berdasarkan penelitian. Baik. Wa ma dhahaba ilaihi al-musannif, dan penulis mutamimah musannif ini yang beliau berpendapat dengannya, ya, beliau berpendapat min annaha salah satu aqsamin. Ya, bahwa ya, idafah ma'nawiyah di sini terbagi menjadi tiga. Tabi'a fihi jama'atun minan nahwiyyin. Ya, atau tabi'a fihi jama'atan minan nahwiyyin. Yang beliau mengikuti ya, sekelompok jamaah dari kalangan ahli nahwu. Ya. Wa dhahaba al-jumhuru, namun kalangan jumhur berpendapat ala ila annaha kismani faqat, bahwasanya pembagian idafah ini dua aja secara makna, itu yang ma yuqaddaru bilam, yang kedua ma yuqaddaru bimin. Wa ma auhama ma'nafi, adapun yang rancu mengenai ma'nafi bahwa ala makna lam, maka itu pun maknanya lam tawassu'an. Nah, ini sebagai pembahasan yang lebih luas lagi. Wa qawluhu wa huwa al-aktsaru ay fi kalamihim, ya, yaitu menurut ucapan mereka orang-orang Arab yang ditakdirkan dengan min ini paling banyak. Wal aslu fil idafati bidalili anna kulla idafatin imtana'a ja'luha bi ma'na min. Ya, namun asalnya dalam idafah ini dengan bukti bahwasanya setiap idafah yang dia tidak dapat dijadikan makna min atau fi, maka dia maknanya lam. Ya, afwannya ini yang paling banyak bukan makna min ya, yang tadi sebutkan yang maknanya lam. Ya, misalkan gulamu zaidin, nah, gulamun min zaidin, gak bagus. Gulamun fi zaidin, nah, berarti ini maknanya lam. Gulamun min zaidin. Ya, paham gak sini? Misalkan saya mengatakan begini, ya, ishtaroi apa namanya, ro'ai itu sayyarata zaidin. Ya, sayyarata zaidin. Itu idofah kan? Mudah-mudahan nilai itu zaid. Ya, idofahnya ini secara makna idofah yang mana? Ya, yang yuqaddar bimin, bifi atau bilam? Bilam. Gak mungkin saya rota min zaidin, fi zaidin. Apa sih? Ya, ro'a itu saya rotan li zaidin. Li zaidin. Ya. Nah itu pokoknya gampang. Wa qawluhu nahu gulamu zaidin wa sawbu bakrin. Ay gulamun li zaidin sawbun li bakrin. Wanahu, ya, saubu khazin, babu sajin, khatamu hadidin. Nah, terus dibaca sini, Fikri. Saubun min khazin, yang sekarang takdirnya makna min. Babun min sajin, khotamun min hadid. Dobi itu hadal kismi, ketentuan jenis ini maknanya min. Ayyakun al-mudafu ba'ban min al-mudafi ilaih. Ini ketentuannya. Mudaf adalah bagian dari mudaf ilaih. Wa yasihu al-ikhbaru anhu bil mudhaf ilaih. Dan dapat saja jadi khobar dengan mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaihnya boleh jadi khobar. Ya, sebagaimana contoh-contoh yang sebelumnya. Ala tahu anna sauba, coba Anda makan dan tidak lihat bahwasanya saub itu adalah ba'dul khazzi. Dia adalah bagian dari sutra tadi, wa na'un minal harir. Ya, bagian dari salah satu jenis harir. Bab pintu dia adalah ba'dul saj. Bagian sebagian dari kayu. Wa na'un minal khashab. Ya, itu jenis dari khashab kayu. Khatam dia adalah bagian dari hadid, dari besi. Wa annahu yasihu al-ikhbar bil mudaf ilaih anil mudaf. Ya, boleh. Mudaf ilaih ini jadi khabar dari mudaf. Contoh hadza saubu khazzun. Wal wa hadzal babu sajun. Wa hadzal khatamu hadidun. Nah, ini boleh. Ya, jadi ketentuannya itu dua. Ya, pertama, mudaf ilaih atau mudaf adalah bagian dari mudaf ilaih. Yang kedua, mudafun ilaih boleh jadi khabar. Ya, maknanya yang masuk. Ya, barakallahu fikum. Ngerti enggak sini? Ya. Nah. Terus dibaca di sini. Niko. Aduh. Ayo, Niko, benar. Awal itu pertama mudzakkar, ula itu pertama muannas. Jadi gimana coba ngertiinnya? Aula. Au atfu bayani. Bimushtakin. Musawwigun. Apa itu? Apaan musawwig? Ini dari kata sa-sa-ha. Ya, membuat, mencetak. Ini isi maf'ulnya. Kalau yang membolehkan mubtada itu bukan musawwig. Musawwig. Musawwig ini sa-ha masuhu. Terbuat, tercetak. Gitu. Masuhun. Memang ada alnya ya, Allah. Wal awalu aula. Terus wa arjuhu hadhihi salasati al khafdu lima. Ah, cukup. Niko mesti bikin latihan baca sendiri Niko. Di luar jadwal. Ada enggak? Niko, ada enggak jadwal di luar jadwal murojaah di luar sini? Ada enggak? Baca sendiri siapa yang benerin? Hah? Niko, saya udah sering bilang. Jangan ini kepedean baca sendiri. Siapa yang benerin? Antum ngemis ke temannya. Iya, saya bilang ngemis karena temannya kan enggak wajib ngajarin antum. Antum ngemis, bilang. Tolong dong, saya dong bikin waktu sehari. Apa kayak upahnya pijitin kayak atau apa? Mesti begitu. Enggak bisa antum apa namanya? Kalau ada yang mengajarin ya udah, enggak bisa. Cari. Enggak mesti tiap hari satu, sehari sekali. Ya. Seminggu tiga kali bikin jadwal baca, benerin. Ya, baca sendiri itu siapa yang benerin itu? Hah? Apa Remon? Udah bisa antum bener-benerin Remon? Hmm? Hah? Lah, belum bisa tuh. Hah? Bikin ada berapa orang? 3 orang, antum ikut di situ. Aduh. Ikut. Jangan sampai itu pasrah gitu, enggak bisa, mesti apa ada inilah kreatif. Panggil temannya siapa gitu. Hai barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ada tamyiz. Dia boleh mudhofun ilaihi tamyiz kalau maknanya min. Ya anna hadha naw'a yajuzu fihi wajhan akharan. Boleh jenis ini dua sisi i'rab yang lain. Ahaduma an-nasbu ala tamyiz. Yang pertama dia nasab sebagai tamyiz, ada yang mengatakan hal, tapi yang pertama aula lebih utama tamyiz. Di annahu jamidun karena dijamid. Ya. Karena dijamin, cocok. Ya, sedangkan hal, ya, dia mesti mustaq. Ya. Wasani yang kedua, arrafu. Boleh, irob yang lain. Rafa, kalau mudhofun ilaih dari makna min. Sebagai tabi dari mudhof. Ya, sebagai badal atau atof bayan. Misalkan mengatakan, hadza khatamun hadidun. Dengan dirafakan rafa, apa namanya hadid. Wakila ala annahu na'tun, ada yang menyatakan dia na'at bita'wilihi bimustaq. Ya, dengan ditakwilkan dengan mustaq. Kan hadidun itu kan ya jamid ditakwil. Maknanya gimana? Hadza khatamun masughun min hadidin. Masughun min hadidin. Ini cincin yang terbuat dari besi. Wal awal aula, tapi yang pertama ini lebih utama. Wal arjuhu hadhihi thalathati al khafdu. Namun dari tiga ini, kalau dia mudhofun ilaih dengan min, apakah khafat? Mudhofun ilaih, apakah mansub sebagai apa tadi? Tamyiz atau sebagai rafa, sebagai badal, mana yang lebih utama? Yang lebih rajih, khafat. Lima fihi min at takhfif bi hadfi tanwin. Ya, karena ini lebih ringan dengan dihadap tanwin. Ya. Jadi khatamu hadidin. Terus dibaca di sini. Remon. Ma yuqaddaru bihi. Isi jenis. Wa lam yusbit. Lam yusbit hadza isma kama taqaddam. Ma yuqaddaru bi fi. Dhabitu hadha al-qism, ketentuan jenis ini ayakun al-mudhaf ilai dharfan lil mudhaf. Mudhaf ilai dharaf dari mudhaf. Dia contohnya apa sih? Bal makru lail, makru lail. Lail ini kan dharaf ya. Ya sahibas sijen, sijen ini dharaf, makan, makan dia kan. Kalau lail zaman. Nah, mudhaf ilainya dia adalah dharfan lil mudhaf. Sawa'un kana zamanan aw makanan. Kami salah yang musannif sebagaimana dua contoh musannif. Fa innal lail ya, makrun lail, dharfun, dharfu zaman. Dia adalah dharf zaman bagi makr. Ai makrun fil lail. Oh, begitu. So ya sahibas sijni, dia dharfu makan. Li mutasahibain. Dorob makan bagi dua orang, dua sahabat. Ayya sahibaini fi sijen. Ya, ini kan ya sahiba. Ya sahiba, wahai dua orang penghuni surga. Kan sahibani kan begitu ya. Karena dia mudhaf di hadap nun. Baik. Nah, ini takdirnya. Ya sahibaini fi sijen. Ah, bukannya sahiban, tapi ya sahibaini fi sijen. Ya. Wa aktsaru nahwiyyina lam yusbit hadzal qisma kama taqaddam. Dan mayoritas ahli nahwu mereka tidak menetapkan jenis yang ketiga ini. Ya, hanya menetapkan yang kedua. Yang ini dibawa ke makna lam. Ya, dibawa ke makna lam. Nah, terus. Wal idhafatu naw'an, lafdhiyan wa ma'nawiyan. Yang namanya idhafah ada dua jenis, lafdhiyah dan ma'nawiyah. Fal lafdhiyatu dhabituha, ya idhafah lafdhiyah ketentuannya amran ada dua. Ayakun al-mudhafu sifatan. Mudhaf dia ya idhafahnya mesti berupa mudhaf, mudhaf apa namanya? Mudhafnya itu mesti berupa sifat. Wa ayakun al-mudhafu ilaihi ma'mulan litilka sifah. Nah, kemudian idhafah lafdhi berikutnya mudhaf ilaihi merupakan ma'mul dari sifat tersebut. Pertama mudhafnya sifat. Kedua mudhaf ilainya ma'mul dari sifat tadi. Wal muradu bi sifah, yang dimaksud dengan sifat adalah ismul fa'il, ismul maf'ul. Ya, ismul fa'il daribu Zaidin, ismul maf'ul madrubul abdi. Wasifah al-musyabbahah, dan juga sifat musyabbahah yaitu hasuna, hasunal wajhi. Ya, hasunal wajhi. Nah, ini idhofah lafdhiyah. Jadi syaratnya tiga berarti ya. Ketentuannya tiga. Mudhofnya mesti sifat, mudhofun ilainya mesti makmul dari sifat tersebut. Ya, afwan dua ketentuannya. Ya. Wal ma'nawiyatu man tafa fiha al-amran. Ya. Man tafa fiha amran. Yaitu berarti mudhofnya yang terbebas dari atau yang dia terbebas dari dua hal tadi. Berarti mudhofnya itu tidak mesti sifat. Ya, mudhofun ilainya bukan ma'mul dari mudhofnya. Ya, awal-awal atau yang pertama. Contoh ikramu Zaidin. Yang pertama ikramu Zaidin. Yang kedua atau yang kedua saja. Katibul Qadi. Ya, Katibul Qadi. Ini perhatikan. Ya. Jadi idhofah seperti ini tidak memberikan taksis. Tidak pula ma'rifat, tidak pula memberikan faedah ta'rif ma'rifat. Ya, tapi hanya memberikan pengertian takhfif. Jadi tidak ditanwinkan. Kalau ditanwinkan kan berat. Ya, jadi ketika tidak ditanwinkan jadi ringan. Nah, faedahnya kembali kepada lafaz itu sendiri. Ya. Makanya idhofah ini dinamakan idhofah lafdhiyah. Ya, idhofah lafdhiyah. Nah. Wa tusamma hadhihi al-idhofah Nah, sekarang ma'nawiyah. Man tafafiha alam ra'am. Yaitu yang terbebas dari dua tadi. Yaitu mudofnya bukan sifat dan mudof ilaihnya bukan ma'mul dari mudof. Ya. Al-awwalu. Atau yang pertama. Contoh. Ya. Yang pertama. Mudofnya itu. Ya, mudofnya itu bukan isim sifat. Ikram. Ikram kan bukan isim sifat. Ikramu Zaidin. Yang kedua saja. Ya, yang kedua mudofun ilaihnya bukan ma'mul dari mudofnya. Katibul qadi. Watusamma hadihi al-idhafatu mahdhan. Dan idhafah ini dinamakan idhafah mahad. Ya, idhafah murni karena terbebas dari ya, dua hal tadi. Ya. Mahdatan. Wa tufidu ta'rifal mudhafi bil mudhaf ilaih. Dan kemudian memberikan pengertian isim ma'rifat kepada mudhaf ilaihnya. Ini apabila ya, in kana al mudhafu ilaih ma'rifatan. Ya. Nah, jika mudhaf ilaihnya sudah bersifat ma'rifat seperti dalam contoh ya. Gulamu Zaidin. Wa takhsisul mudhaf. Atau ditakhsis mudhaf in kana al mudhaf ilaihi nakiratan. Kalau mudhaf ilainya adalah nakirah, gulamu rajulin dan seterusnya. Baca sini syarahnya. Ya. Fadhal dibaca sini. Siapa? Faris. Nah, lafziyah wal ma'nawiyah. Idhofah ada dua, lafziyah ma'nawiyah. Ai annal idhofata min haitsu hiya tanqasimu ila qismain. Idhofah dari sisi dia sendiri itu, dari sisi idhofah itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama lafziyah, ini mansubah ila lafadz, dinisbatkan kepada lafadz, li ifadatiha amran lafziyan, karena dia dengan idhofah ini memberikan faedah keterangan perkara yang secara lafaz kama sayati min kalamil musannif sebagaimana akan datang penjelasannya dari ucapan musannif. Yang kedua ma'nawiyah, yang ini mansubah kepada makna. Kenapa? Karena memberikan keterangan makna dalam mudhaf sebagaimana datang juga keterangannya ya, oleh musannif nanti. Al-Faqih berkata walau qaddama hadza ala qawlihi awwalan. Ya, seandainya beliau mendahulukan hari ini ya, dari pertama kali yaitu al-idhafatu ala salah satu aksam wa ja'ala asalah sata al-madhkurata aqsamanil ma'nawiyah, dan beliau seandainya beliau menjadikan tiga hal ini yang disebutkan sebagai jenis-jenis ma'nawiyah kama asyarna ila dalika sebagaimana yang kami isyaratkan atas hal tersebut lakana aula, pasti ini lebih utama. Fa inna ibaratahu taqtadi anna lafdhiyata kal ma'nawiyati fin qisamiha, karena ibarah beliau, ungkapan beliau ya, ini seakan-akan menunjukkan bahwasanya lafdhiyah seperti makna dalam pembagiannya ila madzakar ila madzukira minal aqsam, ya, dari apa yang telah disebutkan, dari jenis-jenis yang telah disebutkan. Walaysal amru kadzalik, padahal tidak demikian. Ya, terus dibaca berikutnya. Suyudi. Ini maksudnya itu kasih anhu hadha hasan al-wajhu bi raf'il wajhu ma'mulan li hasani wa illa fa kullu idafatin al-mudafu ilayhi fiha ma'mulun lil mudafi bil mudafi ta'ala al-mudafati 'ala al-sahihi kama sayati wa qawlu dharib zayyin ay al-ama aw walan fa dharib fa dharibu ismun fa'ilun ismu fa'ilun ismu fa'ilun wa huwa mudafun ila ma'mulin mafhumihi wa majruruhu 'abdin ay al-ana aw walan fa majruruhu ismu maf'ulin wa huwa mudafun ila maf'ulihi wa la budda min taqdiri al-ana aw walan lima sayati fi babihi wa hadhuhu al-musannifu ittikalan ala masayatin ittikalan ittikalan ala masayatin dah cukup ya. Wa yakunul mudaf ilaih ma'mulan li tilka sifah. Ini syarat yang kedua dari idofah lafdhiyah. Yang syarat yang pertama apa? Mudafnya mesti sifah. Yang kedua, mudaf ilaihnya mesti ma'mul dari sifah. Wal murad bi kaunil mudaf ilaih ma'mulan li tilka sifah. Maksudnya apa? Mudaf ilaihnya mesti ma'mul. Annahu ma'mulun laha. Bahwasanya mudaf ilaih itu mesti makmul dari sifat tadi qoblal idofati, sebelum adanya idofah, ka'ayyakuna mansuban biha au marfu'an. Ya, semisal dia mesti mansub atau marfu' dengan amil si mudof tadi sebelum adanya mudof. Misal, hada daribun zaidan binasab zaidan, binasbi zaidan ya, makmulan lidaribun atau hada hasanul wajhu ya, birafa'al wajhu, dia makmul dari hasan. Karena hasan dia ada sifat musyabbahah. Ya. Wa illa fa kullu idafatin idafatil mudaf ilaih fiha ma'murun lil mudaf. Ya. Karena kalau tidak dikatakan dia adalah ma'mul dari mudaf ilaih sebelum ya. Sebelum tadi qoblal idafah, sebelum adanya idafah, maka yang namanya mudaf ilaih semuanya adalah ma'mul dari mudaf. Ya. Ya. Lil mudhafi halal idafati ala sahih, ketika diidopahkan menurut pendapat yang paling sahih. Contoh daribu zaidin, nah, ini contohnya mana sih ya, daribu zaidin al-an atau gadan. Daribu ismu fa'il mudhaf ila ma'mul. Madrubul abdi al-an atau gadan ya, madrub ismu maf'ul mudhaf ila marfu'ihi. Walabudda min takdir al-an atau gadan. Mesti ada takdirnya. Kenapa? Lima sayati fi babihi. Sebagaimana akan datang penjelasan di babnya. Wahadafahu al-musanifu ittikalan ala masayati. Namun musanif menghadapnya kenapa? Karena beliau bersandar, berpatokan kepada apa yang akan datang nanti keterangan berikutnya. Ya. Fahasanul wajhu wahasan sifah musyabbaha mudaf. Dia wahiyya mudafatun ila marfu'iha. Didopakan ke marfu'nya. Au mansubuha atau kemana mansubnya, kama saya tipi babihi insyaallah. Ya cukup ya, nanti insyaallah kita lanjutkan lagi besok.